India. Coffee is free. Selamat sore Mitra Bisnis Pas FM. Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Yastik FM, Jogja, dan dimanapun ada di seluruh Indonesia. Sore ini Kafis Break. Mohon maaf, harinya agak telat sedikit ya datangnya. Tapi gak apa-apa deh, kita mulai sekarang dengan semangat berapi-api. Selamat sore dulu buat yang penasaran kita ya. Kafi Kurnia. Sore Bang Kafi. Selamat sore. Yang pertama tanggal 24 Mei saya ucapkan selamat ulang tahun ya Bang. Makin awet muda, banyak rezekinya, panjang Amen. Umurnya, sehat terus, happy terus. Biar bisa traktir donat terus. Amin. Gue udah kacau kebanyakan happy. Terlalu happy gak boleh ya Bang? Tahu tuh. Wow. Sore ini kita mau ngomongin sesuatu, tapi sesuatunya apa dulu ya kira-kira ya? Apakah ini berkaitan dengan tetap lah kita ngomongin bisnis pastinya ya? Iya, ini bakalan topik yang heboh gitu. Mm-hmm. Karena ini fenomena di masyarakat kita, yaitu tentang hipnotis. Hipnotis untuk bisnis dan karir? Iya, tapi mungkin teman-teman yang... Ini kan ada orang yang bilang, ah gak mungkin di orang itu dihipnotis. Tapi ada orang yang, ya enak aja lo gue dihipnotis, gue dibobol ATM-nya apa segala. Nah kita pengen, nanti kita datangin ahlinya yang akan membongkar fenomena hipnotis. Bener gak sih orang itu bisa dihipnotis? Dan bagaimana menggunakan hipnotis itu untuk negosiasi, untuk jualan, tapi yang positif gitu loh. Dan gimana belajarnya, gimana trainingnya gitu loh. Dan bagi Anda yang pernah menjadi korban hipnotis, nah silakan dah SMS ke Donal sebanyak-banyaknya. Iya, ayo SMS di 0816924924. Siapa tahu lo Anda juga beruntung mendapatkan bingkisan dari Kafis Break ya. Seperti bisa ada buku dari Bang Kafi juga bukunya, ada fashionnya. Buku selama 3 minggu ke depan kita akan memberikan 3 buku. Passion for Freedom. Wih, buku ini buku apa ya Bang? Yang minggu lalu. Oh iya, dari Pak Henry ya, Passion for Freedom. Halo Ibu Widya, silakan duduk dulu Bu Widya. Ini ahlinya ya. Jadi yang akan bercerita tentang benar gak sih orang tuh bisa dihipnotis gitu. Itu tuh kalau orang dihipnotis tuh sebenarnya diapain gitu. Apa diguna-guna? Buat saya Bu, langsing. Apa kabar Bu Widya Saraswati? Kabar baik, Mbak. Waduh, ini lama banget saya gak kesini. Oh sudah berkali-kali kesini ya Bu ya? Saya ya, belum pernah ketemu Ibu sih. Baru pertama ini saya ketemu Ibu ya. Berarti ini rezeki buat saya. Ibu. Panggil Mbak. Oh iya. Ibu tua banget. Entah aku dipanggil Bu Dona. Oke, kita ketemu dengan Mbak Widya dan Bang Kavi sore ini. Jadi ini pasangan duet maut ya. Yang satu ngomongin bisnisnya. Kalau yang Mbak Widya sendiri hipnotis. Saya pertama kali siaran sama Mbak Widya. Pacar lama sejahtera ini. Oh. Jadi dari dulu saya. Rupanya ya. Sebelum kesini ya Bang. Mbak Widya, kata hipnotis dulu deh. Saya penasaran sebenarnya hipnotis itu apa sih? Makanan apa ini hipnotis? Enak banget ya. Enak banget. Hipnotis itu seperti seorang dentist, psikiatris gitu ya, psikologis. Jadi orang yang berprofesi sebagai terapis dengan menggunakan hipnosis itu adalah hipnotis gitu. Aduh. Jadi orangnya, tapi masyarakat kita itu memang salah kaprah ya. Kalau ada orang ditipu hipnotis gitu. Itu bener sih ya. Katanya ditepok terus kemudian lupa diri gitu loh. Ya kalau ilmu tradisionalnya namanya gendam. Itu gendam atau magnetism, kalau ilmiahnya namanya magnetism. Tapi hipnosis sendiri itu netral sekali sebetulnya. Ada hipnosis panggung seperti yang dilakukan oleh Romy Rafael ya, atau juga dilakukan oleh Uyakuya ya. Itu panggung. Kalau di klinik, kliniknya beliau ini Tirta Yu Healing Center, itu terapi. Jadi hipnoterapi. Oh gitu, kalau Mbak Widya? Tidak sekali, saya hipnoterapis. Oh hipnoterapis. Tapi kita nanti kalau sekali ditemukan Mbak Widya, saya lupa. Klinik hipnoterapis. Gue pengen hipnotis presiden, bisa gak ya? Kalau dia mau, kenapa enggak? Klien yang datang ke klinik beliau ini kan keren-keren. Enggak, mau maksudnya gue mau hipnotis gitu. Biar apa langsing maksudnya. Ngikutin kita. Gini aja dibalik Mbak Widya, gimana caranya kita hipnotis Bang Kavi supaya mau nyalon jadi pecapres ya? Nah, itu kan mimpi kita tahun berapa itu? Iya. Dua sebelum tahun 2000 ya. Waduh, ternyata mimpinya lu ya jadi presiden. Dia sudah jadi presiden Republik Slow. Di Jogja. Saingan dia sama Pak Sultan. Oke, nanti kita sambung lagi ya Mbak Widya juga Bang Kavi. Nah, Mitra Bisnis ini tadi ada kesempatan menarik untuk Anda. Seperti apa sih mau sukses dalam bisnis dan karir dengan sisi ilmu tadi ya, hipnotis atau hipnoterapi yang karena ini ada terapisnya juga sih Mbak Widya Saraswati. Nah, Anda yang punya pengalaman mengenai hipnotis yang bad or good, boleh deh share aja di 0816-924-924. Dan mudah-mudahan sore ini kita menemukan pencerahan baru lainnya ya. Tetap di Coffee Break bersama saya Dona Oriza. Station.